Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian Sirah Nabawiyah dari kitab Raudhatul Anwar fi Siratin Nabiyyil Mukhtar. Masih pada upaya dari orang-orang musyrikin, bagaimanakah mereka berusaha untuk menyiksa dan membunuh Nabi alaihi salatu wassalam dalam rangka untuk mencekal dakwah yang beliau bawa. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca keterangan dari penulis rahimahullah menjelaskan bagaimanakah Abu Jahal berusaha untuk mencelakakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan membawa batu yang besar dan ingin menghancurkan kepala beliau ketika sedang sujud. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menjaga nabinya dan mengirimkan malaikat Jibril untuk menjaga beliau. Walhamdulillah. Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah, thumma hadatha ma huwa ashaddu min dalika wa anka. Kemudian setelah itu terjadilah peristiwa yang lebih parah dan lebih hancur. Wa dalika anna Quraisyan ijtama'u yawman fil hatim. Yaitu orang-orang Quraisy suatu hari mereka berkumpul di atas tembok. Wa takallamu fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mulai berbincang membicarakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa bainahum kadzalik, ketika mereka sedang berbincang-bincang, ittala'a alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bada'a yatufu bil bait. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul dan beliau tawaf mengelilingi Ka'bah. Falamma marra bihim ghamazu, ketika Nabi melewati mereka, mereka langsung memasang mata-mata jahat. Fa'arafa dhalika fi wajhihi, hal itu diketahui dari wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni Rasul kaget melewati mereka yang sedang ngobrol, ternyata mereka langsung fokus pandangannya kepada Rasul dan bukan semata-mata melihat, pandangan-pandangan penuh dengan kebencian. Tsumma marra bihim tsaniyah, kemudian Rasul melewati mereka yang kedua kalinya karena beliau sedang tawaf, otomatis kan putar 7 kali. Mesti melewati mereka. Maka mereka ketika lihat Rasul lewat gitu lagi, dilihatin sama mereka dengan pandangan jahat. Fa ghamazuhu bimisliha, mereka memandangi Rasul seperti yang sebelumnya. Fa'urifa dhalika fi wajhihi, itu sangat diketahui dari wajahnya Rasul. Rasul tidak suka. Thumma marra bihim tsalitsah, kemudian melewati lagi yang ketiga kalinya, putaran yang ketiga. Fa ghamazuhu bimisliha, kembali mereka melihat Rasul dengan kejahatan. Fa waqafa, yang ketiga kalinya Rasul langsung diam. Rasul tidak melanjutkan putarannya. Berhenti. Semakal, kemudian beliau mengatakan, atasma'una ya ma'syara Quraisy, ama walladhi nafsi biyadih. Laqad ji'tukum bidzabah. Rasulullah SAW mengatakan, dengarkan wahai orang-orang Quraisy, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh aku diutus kepada kalian dengan membawa adzabah, yakni membawa rasa takut dan peringatan. Fa khadatil qauma kalimatuh. Ternyata ucapan Rasul ini membuat terbungkam orang-orang Quraisy. Ka'anna 'ala ru'usihim ta'iran waqa', seakan-akan di kepala mereka ada seekor burung yang bertengger. Hatta inna ashaddahum fi layarfa'ahu bi ahsani ma yajid. Hingga orang yang paling keras di antara mereka saja, mereka mulai basa-basi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni mereka kaget ternyata Rasul berkomentar. Ketika dipandangi dengan pandangan jahat, Rasul langsung berkomentar bahwasanya beliau datang kepada mereka dengan membawa rasa takut dan membawa kematian. Beliau mengucapkannya di sisi Ka'bah. Dan orang-orang Quraisy menganggapnya itu sebagai doa, doa kejelekan. Otomatis mereka takut. Maka mereka pun langsung merubah pandangan mereka, bahkan sebagian mereka ada yang berbahasa basi di hadapan Rasul agar mencabut ucapan beliau. Falamma kana al-ghad ijtama'u kadzalik yadhkuruna amrah. Keesokan harinya mereka kembali berkumpul, kembali mereka bergosip membicarakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ittala'a 'alaihim, tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam muncul melewati mereka. Fawasabu 'alaihi wasbat rajulin wahid. Tiba-tiba mereka menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhadu bima jami'i ridaih, kemudian mereka menarik-narik ujung selendang beliau. Waqalu, sambil berkata, antal ladzi tanhana amma kana ya'budu aba'una. Kamu, apakah kamu yang melarang kami untuk menyembah sesembahan nenek moyang? Qala ana dzak. Rasul membenarkan, iya betul, aku yang melakukannya. Fanqaddu 'alaih. Maka mereka pun berkerumun di sisi Rasul dan menyerang beliau. Hada yahussuh wa hada yubalbiluh. Ini ada yang menarik-narik beliau, ada yang menjambak-jambak beliau, ada yang mendorong beliau, yakni beliau dikeroyok. Wa aqbala Uqbah ibn Abi Mu'ayth falawwa thawbahu fi 'unuqihi fa khanaqahu khanqan shadida. Uqbah bin Abi Mu'ayth, dia juga ikut-ikutan, dia datang, kemudian dia mengambil selendang atau bajunya dan diikatkan di leher Rasul, kemudian mencekik Rasul dengan cekikan yang kuat. Wa atas sarih ila Abi Bakrin, kemudian ada seseorang yang datang kepada Abu Bakar. Adrik sahibak, orang ini mengatakan kepada Abu Bakar, hei Abu Bakar, selamatkan temanmu, yakni Rasul SAW, itu sedang dikeroyok. Selamatkan dia, kalau tidak gitu bisa mati. Kalau Muhammad mati sekarang, bisa bahaya, bisa terjadi pertumpahan darah. Faja'a wa akhadha bimankibai Uqbah. Maka Abu Bakar datang, langsung menarik pundaknya Uqbah, agar dia melepas cekikannya. Wadafa'ahu 'ani Nabi SAW. Kemudian sahabat Abu Bakar melindungi Nabi SAW. Wa akhadha yadribu hadha yujahidu hadha. Abu Bakar mulai memisahkan Rasul dari keroyokan orang-orang. Yang ini dipukul sama sahabat Abu Bakar, yang ini didorong, pokoknya dilindungi Rasul SAW. Wa huwa yaqul, dan Abu Bakar mengatakan, wailakum ataqtuluna rajulan ayyakul rabbi Allah. Abu Bakar mengatakan, celaka kalian, apakah kalian akan membunuh seorang laki-laki yang mengatakan Rabbku adalah Allah. Fansarafu an Rasulillah SAW ila Abi Bakrin. Otomatis orang-orang ketika itu sedang emosi. Yang awalnya yang ditarget itu Rasul, sekarang yang ditarget Abu Bakar juga. Abu Bakar dipukuli juga karena membela Rasul. Wadarabuhu darban la yu'rafu wajuhu wa min unufih. Mereka pun memukuli sahabat Abu Bakar bertubi-tubi. Tidak jelas mana yang dipukul. Wajahnya kena, hidungnya kena, ispokoe semuanya kena. Wa kanat lahu arba'u ghadair fama yamassuna minha syai'an illa raja'a. Dan sahabat Abu Bakar itu memiliki 4 ikatan. Tidaklah mereka memegangnya kecuali mental. Nah, ini karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Pengin ngerusak tatanan rambutnya sahabat Abu Bakar enggak bisa, ya, mental. Tapi beliau dipukuli. Fa hamalathu banu Taim fi thawbin wa adkhaluhu manzilah. Maka Bani Taim langsung mengambil sahabat Abu Bakar, kemudian ditutupi dengan baju, kemudian dimasukkan ke dalam rumah. Yakni kondisinya sahabat Abu Bakar pingsan. Wala yasyukuna fi mautih. Dan orang-orang Quraisy menganggap sahabat Abu Bakar sudah mati karena langsung tergeletak. Katakanlah akhiran nahar, ternyata sahabat Abu Bakar sadar siuman dan beliau di ujung siang berbicara. Fasa'ala an Rasulillah SAW, beliau bertanya tentang kondisi Rasul. Balamu, keluarganya mencela beliau. Ya ini kenapa kamu memperdulikan Muhammad? Oh, kamu saja dipukuli. Perdulikan dirimu sendiri. Kok malah tanya Muhammad? Wa kharaju min 'indih. Kemudian keluarganya atau Bani Taim tadi langsung meninggalkan sahabat Abu Bakar. Kena jengkel. Wa waridha 'alaihi ta'am asy-syaraf fa aba ayakul aw yashrab hatta yara Rasulullah SAW. dia disuguhi makanan dan minuman, tapi sahabat Abu Bakar tidak mau makan, tidak mau minum, sampai melihat Rasulullah SAW. Falamma hada al-lailu wa sakana an-nas awsaluhu ila Rasulillah SAW wa huwa fi daril arqam. Ketika malam sudah tenang, orang-orang juga sudah tenang, mereka membawa sahabat Abu Bakar bertemu dengan Rasul di Darul Arqam. Falamma wajada bi khairin saghalahu at-ta'am wash-sharab. Ketika sahabat Abu Bakar melihat Rasul baik-baik saja, baru beliau mau makan dan minum. Masya Allah. Wa qad kharaja Abu Bakr radhiyallahu an yuridu al-hijra ila al-Habasha ba'da ma ishtadda 'alayhi al-adha wa tadayaqat 'alayhi subul al-hayat. Sahabat Abu Bakar, beliau pernah berniat untuk pergi hijrah ke Habasyah. Ketika gangguan itu semakin parah dan kondisi semakin sempit, walamma balagha barqal ghamat laqiyahu Malik ibn ad-Dughna sayyidul qara wal ahabish. Ketika beliau sampai di sebuah tempat yang bernama Barqul Ghamat, beliau bertemu dengan Malik bin Dughna. Malik bin Dughna ini merupakan Sayyidul Qara wal Ahabish, yakni pemimpin dan pemuka kaum. Fasaluhu an qasdihi. Maka Malik bertanya kepada Abu Bakar, mau kemana? Fakhbarahu. Maka dijawab, saya mau ke Habasyah. Faqala, misluka ya Aba Bakrin la yakhruj. Innaka taksibul ma'dum, matasalur rahim, matahmalul kal, watukrid daif, fatu'inu ala nawaibil haq, fa'ana lakajar. Maka Malik mengatakan, orang sepertimu wahai Abu Bakar, tidak pantas untuk mengasingkan diri. Kamu itu orang baik, suka membantu orang yang tidak punya, menyambung hubungan kerabat, suka membantu orang yang susah, menyambut tamu, dan kamu suka membantu pada jalan-jalan kebaikan. Fa'ana laka jarun, aku yang akan menjamin keselamatanmu. Yakni Malik memberikan jaminan, Abu Bakar tidak boleh diganggu. Ya, orang Quraisy tidak berani karena Malik adalah pemuka kaum. Farji' wa'bud rabbaka bi baladik. Maka Malik mengatakan, kembali kamu ke rumahmu. Sembahlah Allah di rumahmu. Thumma raja'a ila Makkah. Kemudian keduanya kembali ke Makkah. Wa'alana Ibnu Dughna fi Quraisy an jiwarihi li Abi Bakrin. Dan Ibnu Dughna, yakni Malik bin Dughna, menyampaikan kepada orang Quraisy bahwasannya dia memberikan jaminan kepada Abu Bakar. Falam yungkiru alaihi, dan mereka tidak mengingkarinya, yakni menyetujuinya, tidak masalah. Walakin qalu lahu, tapi mereka memberikan syarat. Mur Abu Bakrin falya'bud rabbah fi dari wa la yasta'lin. Tidak apa-apa Malik, kamu yang menjamin Abu Bakar, tapi tolong sampaikan kepada Abu Bakar, kalau dia mau menyembah Rabbnya di rumah saja. Dan jangan terang-terangan, jangan keras-keras kalau sholat. Fa'inna naqsha ayyaftina nisa'ana wa abna'ana wa da'afatana. Kami takut kalau sholatnya Abu Bakar, ibadahnya Abu Bakar, menfitnah perempuan kami, anak-anak kami, dan orang-orang lemah di antara kami. Falabitha Abu Bakrin bidhalika fatrasan. Abu Bakar menurutinya beberapa saat. Thumma bana masjidan bifina'i darih. Kemudian setelah itu beliau membangun masjid di pekarangan rumahnya. Fasta'lana bisolatihi wa qira'atih. Kemudian beliau membaca dengan terang-terangan solat dan bacaan Qur'annya. Fadakkarahu Ibnu Dughna bijiwarih. Malik bin Dughna mengingatkan Abu Bakar. Abu Bakar, kamu itu di bawah jaminan saya. Perjanjiannya, kalau solat jangan terang-terangan. Kalau baca Qur'an jangan terang-terangan. Nanti ada masalah. Faradda alaihi Abu Bakrin juwarahu. Ternyata sahabat Abu Bakar mengembalikan jaminan tersebut. Waqal, dan mengatakan, arda bi juwarillah. Saya lebih ridha dengan perlindungan dan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sahabat Abu Bakar menyatakan untuk melepas perjanjian dengan Malik bin Dughna. طيب وكان رجلا بكاء لا يملك عينيه اذا قرا القران. Sahabat Abu Bakar itu orangnya cepat nangis, tidak bisa menahan dirinya kalau sedang membaca Al-Qur'an. fayanqadifu alaihi nisa'al musyrikin wa abna'ahum. Tindakan tersebut membuat wanita-wanita Quraisy terpengaruh dan juga anak-anak. Wa hum ya'jibuna minhu wa yanzuruna ilaihi. Mereka merasa takjub dengan ibadahnya Abu Bakar dan mereka memperhatikannya. Fakana al-musyrikuna yu'dhunahu li ajli dhalik. Dan orang musyrikin mengganggu sahabat Abu Bakar karena sebab hal ini. Wa tana'a hadhihi adh-dhuruf al-qasiyah allati kana yamurru biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun hadatha ma afdha ila islami batalain jalilain min abtali Quraisy talama istaraha al-muslimuna tahta dhilli quwwatihima. Di saat-saat yang sangat sulit seperti ini yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan bagi umat Islam dengan masuk Islamnya dua jagoan Quraisy, yang dengan itu kaum muslimin bisa tenang di bawah naungan kedua orang ini. Wahuma Hamzah ibn Abdul Muttalib, ammu Rasulullah SAW, wa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Dua orang itu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Khattab. Yakni Allah Subhanahu wa taala memberikan kesenangan dan kegembiraan dan kelapangan kepada umat Islam dengan Islamnya dua orang ini, karena dengan itu orang-orang musyrik tidak akan berani untuk mengganggu, karena dua orang ini memiliki pengaruh yang sangat kuat di tengah orang-orang musyrikin. Wallahu ta'ala alam suwab ilahuna nabtabi. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih.